بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, jadi kita kembalikan kepada konsep yang awal tadi. Antum ingin dapatkan syafaat, pertama syaratnya syahadat. Gak bisa orang bersyahadat tidak mendapatkan syafaat. Tidak bisa orang yang, maaf, tidak bersyahadat mendapatkan syafaat. Karena itu, orang-orang yang didoakan kemudian, walaupun dalam keadaan dia sudah meninggal dunia, tapi tidak bersyahadat, maka faedah doa itu tidak akan banyak berfaedah pada dirinya. Tidak banyak berfaedah. Karena itulah teman-teman sekalian, pastikan jaga syahadat kita sampai kita wafat. Makanya Nabi mengingatkan setiap pekan dalam khutbah Jumat. Bahkan dalam keadaan taklim, ustaz-ustaz sekarang ingatkan, mengutip Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102, paling kanan sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, amal soleh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, syahadat. Selama hidup tingkatkan amal soleh, wafat dalam keadaan Islam, tutup kalimat dengan syahadat. Antum kan lahir ke dunia dengan syahadat. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Di mana syahadatnya? Saat usia 4 bulan ruh ditiupkan, antum syahadat pada Allah. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami bersyahadat. Makanya ketika lahir dalam keadaan fitrah, kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap lahir pada fitrahnya. Apa makna fitrah? Islam, syahadat. Mana dalilnya? Quran surah 30 ayat 30, paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatarun nas 'alayha. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah, siapkanlah dirimu untuk menunaikan ketentuan din yang hanif itu. Apa maknanya din? Islam. Dari mana dalilnya? Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Menafsirkan ayat ini, Quran surah 30 ayat 30. Fa'akim wajhakan lid-dini ayalil Islam. Siapkan dirimu untuk mulai mengikuti ketentuan Islam secara benar. Hanifa, lurus. Sesuai dengan manhaj para nabi. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, Hanifa, Hanifa, saya hanif, lurus. Fitratallah, itulah fitrah. Allati fatarun nas 'alaiha, yang ditetapkan Allah kepada setiap manusia ketika terlahir. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir fitrahnya ada, cuman sayang lingkungan mengarahkan dia keluar dari fitrah. Fa abawah, bisa bapaknya, bisa pamannya, bisa lingkungan tinggal, bisa sekolahnya dan sebagainya. Jaga sampai kita kembali kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau antum di dunianya menerjemahkan la ilaha illallah dengan amal saleh, salat jaga, puasa jaga, baca Quran jaga, dan wafat dengan kalimat itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, meninggal antum, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, antum berpeluang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat. Syafaat itu bisa mengangkat kita, menutup yang kotor, mengangkat yang baik. Coba lihat, syafaat. Semua kita mustahil ada yang sempurna. Pasti punya salah. Karena itu disebut dengan insan. Kata Ibnu Abbas, sumyal insanu insanan li'annahu 'indama uhida ilaihi fanasiya. Dinamakan manusia dengan insan dari kata nasiya, lupa. Karena ketika dia buat perjanjian dengan Allah untuk taat, kadang dia lupa. Coba, antum janji taat, begitu dipanggil salat lupa. Silakan cek. Sama begitu mengerjakan maksiat, lupa dengan ketentuannya. Lihat-lihat teman-teman sekalian, orang berdusta tahu dusta itu salah, cuman ketika berdusta lupa. Makanya kalimat lupa nasiya di Quran disandingkan dengan salah. Quran surah kedua ayat 286. Nasiya lupa, kami lupa nasina, salah akhto'a, kami salah akhto'na. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhto'na. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami pernah lupa dan dari lupa itu kami salah. Ketika Allah akan hukum, bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Allah berikan syafaat lewat Nabi Muhammad SAW. Hukuman itu bisa ditiadakan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Ikuti tuntunan Nabi untuk mengamalkan kalimat La ilaha illallah. Khususnya kita. Karena nasiya itu lupa. Makanan kita nasi. Itu masalahnya. Sering membuat kita lupa. Ini kalimat yang pertama. Jadi, boleh latihan dengan mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai meresap dalam jiwa. Tapi pembuktian kalimat banyak dia la ilaha illallah dibuktikan lewat amalan. Makanya dulu ada ulama-ulama yang merubah ya keburukan di masyarakat dengan melatih kalimat lisan, setelah itu dipraktikkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai akhir dalam jiwanya. Itu maksudnya bukan berapa banyak dibaca, berapa banyak kalimat itu mengingatkan pada diri kita, setelah itu praktekkan dalam hidup. Sama dengan zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hadis Muslim nomor hadis 597. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu maksudnya latihan supaya kalimat itu meresap dalam jiwa. Subhanallah, berapa banyak kalimat itu bisa dipraktekkan dalam hidup. Menepikan segala hal yang tidak tepat dengan Allah. Subhanallah, subhanallah. Maaf, kalau sekali subhanallah belum ingat Allah, wajar. Dua kali belum ingat, wajar. 33 kali masih belum ingat juga. Butuh berapa kali lagi? Makanya ada pengalaman orang beda-beda. Ada yang 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang 1000 kali baru ingat. Itu bukan mengucapkan sampai 1000 kali, bukan. Maksudnya, ucapkan kalimat itu sampai sadar dengan kalimat itu. Alhamdulillah, syukur. Bagaimana bentuk syukurnya? Yang sudah ada dimanfaatkan. Syukur dengan pakaian, pakaian itu dimanfaatkan dengan baik. Jadi kalau antum maaf ya, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi keinginan masih banyak. Beli lagi, beli lagi, beli lagi. Gak kepake, itu bukan syukur namanya. Paham ya?